Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ittaba atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Bapak sekalian, kita sudah, ya kalau kita ikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya dari Al-Fatihah itu kita sudah sampai di kalau salah diingetin. Ya kan Abu Dua ya kerasain kita sudah bahas. Sekarang muara dari Al-Fatihah itu yaitu Ihdinas Siratal Mustaqim. Kita akan bicara tentang apa itu hidayah, bagaimana itu hidayah, apa itu jalan yang lurus. Dan juga kita, ya sebagaimana juga pola yang sudah kita sepakati sebelumnya. Bahwa kita memiliki beberapa lapis pembahasan ya. Pertama kita bicara tentang ayat-ayat yang kita bahas ya, ayat, lalu makna atau kandungannya, jadi inti adalah implikasi atau implementasi atau pengamalannya. Kalau membahas Al-Quran mungkin dia nggak terlalu banyak juga sebetulnya, tapi tidak akan sampai pada hasil yang diharapkan kalau kita tidak bicara tentang implementasi dan pengamalan. Ihdinas Siratal Mustaqim bukan ayat yang asing dan juga mungkin maknanya secara umum sudah diketahui bahwa kita meminta pada Allah, wahai Allah berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas Siratal Mustaqim. Ihdina itu dari kata hidayah, ada yahdi, ihdi, bentuk perintah fi'il amr. Wahai Allah, aku memohon. Maka dalam bahasa Arab itu permohonan, permintaan dan perintah itu bentuk bahasanya sama. Tiap makom, tiap konteks itu tentu jadi beda. Lihat konteksnya. Ini mungkin fi'ilnya fi'il amr, tapi kita enggak tidak bisa memerintah Allah, tidak boleh dan tidak layak, dan Allah tidak bisa diperintah. Apa itu yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai segala itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim adalah doa permintaan, walaupun bentuknya fi'il amr. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain mungkin, atau bahasa yang lain juga kadang-kadang kalau kita memperhatikan ini juga bisa juga. Ya Allah tunjukilah aku, ya, tunjukilah. Kan kelihatannya perintah, tapi itu sebenarnya kalau dari makomnya gitu. Karena itu yang membuat sebuah doa permintaan itu menjadi bernilai itu juga bukan hanya kata-katanya, tapi adab, namanya adab. Adab berdoa. Kalau kita mau meminta dengan penuh rasa hina di hadapan Allah, sabutu, pengagungan terhadap Allah, itu membuat doa lebih istijabah. Beda dengan orang yang merasa ya Allah itu seperti pelayannya, ya Allah aku mau ini, begitu terlambat kok nggak begini, karena menggugat. Ada hamba-hamba Allah yang ini, sering menggugat Tuhannya, kok tidak seperti yang Allah katakan, kok bisa berdoa, kau katanya engkau maha adil kok begini. Ada yang seperti itu ya, itu karena dia tidak memahami sebelumnya. Karena itu Al-Fatihah ini adalah bentuk ya, bentuk ideal bagaimana seorang bergaul dengan Allah, kan dimulai dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Jadi ketika orang sudah mulainya benar, nanti muaranya juga benar gitu. Jadi kali kita berdoa tanpa adab-adab itu. Ya, kalau kita ingin mempelajari bagaimana sih step-nya atau adab-adabnya, kita bisa lihat dari Al-Fatihah. Kita mulai dari memuji Allah. Puji Allah, Allah itu yang maha terpuji, yang maha kasih, maha penyayang, yang memiliki hari akhir, yang menguasai hari akhir nanti, ya kan? Baru iya karena abu dua, iya karena setahun. Sebelum berdoa, kita menjelaskan posisi kita dulu. Gitu. Itu posisi kita, posisi hamba yang menyembah Engkau. Gitu. Karena itu ketika di Al-Baqarah, ketika setelah bicara tentang shaum, kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da'at fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi kalau Allah menjawab permintaan, menjawab doa, itu sudah pasti Allah itu maha dermawan, maha pengasih. Ngasih itu artinya karim, gitu, yang diberi ya, gampang enteng ngasih Allah itu, ya. Sebelum kita minta juga Allah sudah ngasih, gitu. Kita hidup ini sudah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Tapi yang terpenting dari kita adalah faliyastajibuli. Nah, kita dengan yang Allah minta itu sejauh mana, gitu. Adalah tidak layak, gitu. Karena kita maksiat terus mintanya rajin, tapi begitu diminta Allah enggak rajin. Kita enggak seimbang. Fal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan Allah itu harus dibalas dengan kebaikan dari kita. Walaupun bagaimanapun juga sisi lain, kita tidak akan sampai, tidak ada sampai mengimbangi kebaikan Allah. Gitu. Ya. Allah tidak ingin diimbangi. Tetap Allah lebih banyak memberi. Gitu. Tapi minimal kita ada usaha. Gitu. Minimal kita berusaha sebaik mungkin. Wal yu'minu bi posisi. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allah yarshudur. Ihdina siratal mustaqim. Jadi permintaan ini gitu, masuk setelah kita melewati tahapan-tahapan yang sebelumnya. Hamidani Rabb abdi, asna alayya abdi, majadani abdi. Baru setelah itu, ini hadis yang pernah kita bahas, ketika seorang hamba itu sholat, membaca Al-Fatihah, Allah kan langsung menjawab ketika kita katakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hamba itu memujiku. Yang kita katakan Ar-Rahmanir-Rahim atna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita katakan Maliki yaumiddin, Allah mengatakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika kita katakan iya karena wudhu, iya karena setain, iya karena suratan mustaqsa. Terakhir Allah katakan hada baini wa baina abdi wali abdi masal. Inilah hubungan antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal, untuk hambaku apa saja yang dia minta, insya Allah akan diijabah sesuai dengan kebijakan Allah tentu saja. Gitu. Seringkali kan hamba itu tidak sebijak Allah dalam menentukan. Gitu. Yang minta apa, tapi Allah tahu yang patut diberikan itu mungkin lebih baik, gitu, dari yang dia minta. Dia tidak tahu. Yang jelas Allah akan menjawab dan akan memberi. Gitu. Memberinya seperti apa itu tidak tergantung. Gitu. Yang jelas Allah akan memberi, gitu, akan menjawab. Dan biasanya memang kalau makin baik hubungan kita dengan Allah, ya makin dekat antara yang kita minta dengan yang Allah beri. Kalau maksud nggak apa-apa. Takut lupa. Iya. Di tuntunan kita itu, apakah berdoa itu wajib? Maksud saya gini. Tadi kan disebutkan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Apakah boleh kita berpikir sudah kita nggak usah berdoa? Artinya ibadah tetap jalan, tapi tidak ada doa khusus, umpamanya sebutlah kalau orang kerja, ingin naik pangkat, contohnya, atau kalau doa umum kan dia pasti nih, sehat, selamat, gitu kan. Tapi lancar. Nah, ini gimana desa? Iya, doa itu Allah yang mengingat kita untuk meminta, gitu. Jadi Allah itu, memang Allah tahu yang kita butuh. Tapi Allah ingin kita ada hubungan, gitu. Ya, ke Allah punya sifat namanya Al-Wadud. Wadud itu akrab, ada cinta, ada gitu. Tapi kalau enggak ada interaksi seperti itu tuh enggak ada. Yang diinginkan tuh ada mawaddah. Ya, seperti suami istri kan kalau ya, masing-masing tahu hak sendiri, ya udah yang ini jalanin aja tugasnya, kita jalan tugasnya. Itu enggak ada mawaddah, itu namanya petugas aja, itu petugas yang jadi tugas suami. Tapi nama wadah itu ada hubungan perhatian, ada ungkapan cinta gitu. Itu kita juga dengan Allah gitu, di antara ya doa itu salah satu ungkapan cinta kita atau kepercayaan kita, harapan kita itu. Jadi makanya kalau Allah mengatakan kalau orang ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah katakan ud'uni, minta kepada aku, gitu, minta. Di Allah yang perintah, minta. Astajib lakum, saya akan jawab, saya akan balas. Setelah itu Allah katakan innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam. Orang yang sombong dari ibadahku, itu seolah-olah yang enggak minta itu sombong, gitu. Jadi walaupun kita punya keyakinan, gitu. Ini bukan sombong sih kalau kita yakin, oh Allah kan tahu. Tapi bukan hubungan itu yang Allah inginkan, gitu. Yang dimaksud sombong tadi karena tidak meminta itu, apakah dia melafatkan, tidak melafatkan meminta atau tidak beribadah? Ya, kalau bentuk kesempurnaan sombong yang betul-betul itu ya kalau maksudnya kalau tidak ini, kalau yang tadi sebetulnya tidak sampai gitu, cuma seolah-olah ini kan Allah tidak terang-terangan mengatakan itu sombong, tapi ketika siapnya gini, mintalah aku akan jawab. Orang yang sombong dengan ibadah. Jadi ada kesan seolah-olah gitu. Jadi jangan sombonglah gitu, minta aja sama saya gitu. Ini ungkapan sayangnya Allah pada kita gitu. Allah kalau kamu sombong enggak gitu. Banyak gitu. Gitu. Ini ya kalau kita meresapi, menghayati bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan hambanya gitu. Allah punya banyak tuh cara komunikasi. Kalau dengan Bani Israel agak kecil. Tapi kalau dengan umat Muhammad biasanya lebih lembut. Gitu. Ya Bani Israel, misalnya, aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabu. Ucapannya tegas-tegas aja gitu. Karena Bani Israel gak bisa dimanja-manja, gak bisa. Ya. Apa yang kamu janjikan, apa yang sudah kamu janjikan, penuhi. Nanti akan saya penuhi yang sudah saya janjikan. Bahasa-bahasanya gitu. Kalau kita lihat di Al-Baqarah, itu bahasanya agak beda. Terutama Al-Baqarah awal-awal. Juz pertama. Kan Al-Baqarah ada juz, 2,5 juz. Juz pertama itu lebih bicara tentang Bani Israel setelah bicara tentang mu'minin, kafirin, munafikin, terus adab. Setelah itu Bani Israel sampai masuk juz kedua. Itu bahasanya bahasa-bahasa tegas semua gitu. Tidak bahasa membujuk apa gitu. Karena memang karakter Bani Israel begitu. Gitu. Ya kita perlu juga ya kalau makin kita makin sering berkomunikasi dengan Allah, makin itu kita makin tahu bahwa Allah itu penyayang. Gitu. Tapi kalau makin jauh itu akan ada hubungan yang seperti itu, hubungan yang tegas, gitu. terlalu kaku dari perintah hal. Lakukan kalau nggak salah, laksanakan begini terus kepada Allah tuh lebih banyak menggugat misalnya, itu hubungannya yang diinginkan bukan begitu ya. Kita meminta bukan karena Allah nggak tahu, meminta karena kita ingin dekat dengan Allah gitu. Dan Allah juga ingin dekat dengan kita, karena itu kadang-kadang Allah juga menunda jawaban itu bukan karena nggak mau kasih, karena dia senang hamba ini banyak meminta, makin dekat makin apa gitu. kalau kasih Allah akan kasih gitu. Tapi kadang-kadang kalau dikasih udah kan langsung menjawab. Kadang-kadang cara Allah membuat kita dekat, ya jangan dikasih dulu, ntar kalau dikasih langsung selesai dia nggak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Itu kelemahan seringkali di kita gitu. Allah sih akan selalu banyak memberi. Gitu. Ya makin kita tahu sifat Allah, makin tahu cara kita. Nah sekarang yang diminta dari surat Al-Fatihah ini permintaan yang paling penting. Kita bisa minta materi kan, materi itu fana. Ya. Kita bisa minta kedudukan juga setelah di dunia lain lagi, ntar kalau masuk babak berikutnya itu nggak ada, kebahagiaan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang biasa diminta. Tapi di sini yang Allah contohkan di surat Al-Fatihah ini permintaan yang paling penting, yang justru jarang orang minta, dan itu yang paling penting, ihdina, jadi kami bertunjuk. Kalau sudah ada petunjuk, yang lain dapat hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah sekedar namanya, istilahnya hidayatul irsyad wa dilalah. Hidayah dalam arti menunjuk, cuma sekedar menunjuk gitu. Seperti kalau ditanya, Pak, Wisma Mulia sebelah mana? Itu sebelah sana. Ya, jalan sendiri gitu. Itu hidayah irsyad wa dilalah. Ada hidayah taufik namanya, hidayah taufik wal inayah. Itu kalau kita nanya, Pak kemana? Oh, sini saya antar. Gitu. Itu ngasih petunjuk juga. Nah, sampai tempatnya dikasih tahu, terus mungkin juga diantarkan ke ini gitu. Hidayah taufik. Itu hidayah yang lebih sempurna. Kalau hidayah itu dilalah, itu banyak yang dapat. Ya. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, sudah ada tanda-tanda Allah, itu hidayah semua tuh. Bumi langit itu kalau orang mau berpikir, Allah sudah memberi akal, itu semua hidayah dilalah. Setelah dilalah sudah ada. Tinggal gimana memfungsikannya. Yang kita ingin, yang kita minta itu lebih dari itu. Gitu. Secara yang dilalah dipertunjuk juga taufik akan di atas. Dan kita dibimbing, hati digerakkan, gitu ya. Jadi kalau orang menjelang sukses aman, wabillahi taufik wal hidayah, gitu. Ya. Jadi harusnya memang wabillahi hidayah wa taufik, gitu ya. Hidayah dulu sebelum taufik, katanya. Memang seperti itu, gitu. Ya, bisa mulai besar hidayah taufik. Jadi seseorang agak sulit dapat taufik kalau dia belum dapat hidayah. Iya, hidayah sudah dijuk duluan, ya. Ya, kadang-kadang mungkin mendahulukan yang lebih lengkap, terus. Gitu. Ya, orang sudah dapat taufik otomatis dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Jadi mungkin taufik itu karena lebih berat gitu didahulukan. Iya. Hidayah penekanan saja. Makanya namanya taufik hidayah. Iya. Ya, ada yang namanya hidayah taufik kan. Taufik selalu taufik hidayah. Jadi hidayah. Ihdina ya gitu itu penting. Dan manusia itu punya kemampuan untuk mengetahui kan gitu, punya mengetahui ini dia suka, ini nggak suka, ini merah hitam gitu, punya alat untuk mengetahui, untuk membedakan. Tapi kalau dia hanya mengendalikan yang di dalam, itu kita temukan banyak kesalahan kan gitu. Ilmu filsafat itu ilmunya orang-orang pintar kan gitu, kumpul itu orang-orang pintar gitu. Tapi kalau kita belajar ilmu filsafat, yang kita temukan biasanya gitu. Banyak kan bingung karena dalam ilmu filsafat itu semua perkataan ada tuh dari yang ujung kanan sampai ujung kiri tuh dipelajari gitu, terus tidak diputuskan ini, dan tidak ada kata-kata misalnya di ilmu filsafat itu bahwa filosof ini adalah sesat, kafir, nggak ada kan gitu. Semua ya filosof gitu, orang pintar semua. Nah gitu, jadi kalau manusia hanya mengandalkan yang di dalam, hidayah dari dalam untuk kemampuan dia sendiri, karena itu Allah ngajarkan gitu, kita akan meminta hidayah dari yang tertinggi. Tapi ya. Itu apakah suatu kebijakan Allah, apakah harus dinamis dulu? Apakah dua-duanya? Yes, kalau dari kita, ya, ada dimensi manusia. Gitu. Tentu saja harus dimulai dari kita, itu kalau kita berpikir dimensi manusia. Tapi Allah sebagai sang pencipta, semua sudah lengkap. Sudah ketahuan namanya Allah gitu ya. Ketika dia menciptakan, dia sudah tahu nih akan begini, dia sudah tahu. Tetapi kita sebagai manusia harus pakai proses. Dan yang Allah ciptakan itu terpola. Terpolanya gimana? Terpola bahwa akibat itu selalu datang dengan sebab-sebabnya. Gitu. Karena itu di antara sebab orang dapat hidayah itu karena dia meminta. Belum di antara lain yang paling ini. Dan tidak ada orang minta hidayah terus tidak Allah beri hidayah, itu tidak ada. Yang sering ada orang dapat hidayah karena dia memang tidak minta hidayah dan tidak mau hidayah. Gitu. Walaupun ada memang sebelum dia minta Allah sudah memberi hidayah dia. Gitu. Itu ada gitu, pilihan-pilihan. Dan biasanya ya itu bukan kita nggak tahu aja. Kelihatannya kan anak-anak bandel apa gitu kok tiba-tiba dapat hidayah. Gitu. Ya mungkin dia minta tapi kita nggak tahu. Gitu. Atau ya yang jelas itu hal-hal yang di luar ini. Tapi yang kita mesti pahami bahwa semua itu berada dalam bagian atau bisa namakan sirkuit atau sistem yang penuh hikmah, tidak keluar dari kebijaksanaan Allah. Ada yang kebijaksanaan itu ada lapisan, misalnya lapisan yang biasa standar itu keadilan. Berarti keadilan itu hak, ada kewajiban, ada sebab, ada akibat, itu seimbang. Itu adil. Kalau orang tidak minta, tidak dikasih. Tidak berbuat, tidak di. Itu lapisan yang paling luar, yang standar. Ada lapisan yang lebih dalam, yaitu karunia fadl. Dan itu yang lebih berat dan lebih. Orang mungkin tidak pernah berbuat baik apa gitu. Tapi kalau Allah ingin memberi, beri aja. Gitu. Yang bagian ini yang orang mukmin kebanyakan masuk ke situ. Ar-Rahimnya sifat. Kalau yang bagian keadilan itu orang kafir dapat juga keadilan. Tapi karena dia hanya ya sebatas apa yang dia berhak, dia dapat haknya. Hak hidup, hak untuk ya memilih dia, pilihan dia sendiri berhak. Nanti hasil pilihan dia itu haknya. Kalau dia berpilih salah ya itu haknya dihukum. Gitu. Gitu. Makanya manusia tidak bisa apa namanya mengandalkan dirinya sendiri saja. Kalau cuma masalah dari apa yang dia perbuat itu biasanya akan kurang. Dan nanti haknya juga kurang. Gitu. Karena itu ya itu akhirnya minta pada Allah lah itu sebabnya. Gitu. Mana yang dulu ya, kalau Allah sudah semua serba duluan, sebelum kita minta juga Allah tahu apa yang kita minta. Tapi kan kita tidak akan mengklaim sebuah hak kalau kita tidak berbuat. Kita nggak pernah minta Allah soal itu. Kita minta kepada Allah. Itu pendekatan lain. Pendekatan lain karena kita ya sebagai hamba memang akan selalu butuh Allah. Dan fitrah manusia selalu mencari zat yang besar yang bisa diadukan. Gitu. Kalau dia nggak ketemu Allah, ketemu dia ketemu gunung, mengadukan gunung, sesajen apa segala gitu. Iya, tempat bergantung selalu manusia. Kecuali ada yang mengingkari, akhirnya dia bunuh diri karena dia tidak bisa menutupi fitrah itu bunuh diri. Ya. Kalau di dalam riwayat doa Nabi yang ada hubungannya sama kepentingan dunia, tadi kan disebut harta kekuasaan itu. Iya. Bentuknya lafaznya seperti apa? Ada sih, ada di Nabi Ibrahim minta anak, tapi permintaannya selalu gitu, Rabbi habli minas sholihin, beri anak saya anaknya soleh. Jadi Nabi Ibrahim minta anak. Nabi Sulaiman minta diberi kerajaan yang tidak layak diberikan selain dia gitu. Habli mulkan la yang bagi ahadin min ba'di. Tapi itu semua untuk ibadah, semuanya begitu kalau Nabi. Nabi Ayub dapat penyakit gitu kan. Tapi ini masih yang dia turu wa ta'arhamur rahimin, ya Allah saya penyakit, sedangkan engkau maha pengasih. Ya gitu, kepentingan dunia juga. Jadi kalau kita lihat Nabi kan ada ini juga, ada yang berlebihan. Awalnya emang ekspresi kecintaan pada Allah, ya, yang Rabah Adawiyah itu seorang sufi, wanita sufi ya. Pernah dalam manajernya gitu, ya Allah aku menyembahku hanya karena cintamu, kalau aku menyembahku karena aku ingin surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku ingin menyembah hanya karena neraka, lemparkan aku saja ke neraka. Gitu. Itu ungkapan yang ya ungkapan hati lah. Itu tadi bisa dijadikan contoh karena nabi-nabi sendiri juga meminta pertolongan dari perlindungan dari neraka masuk surga. Gitu. Itu ya kalau kita tidak menjadikan Quran sebagai ini, akhirnya terlalu kesana. Jadi seolah-olah meminta surga itu kurang. Kepada Allah nggak begitu sifatnya. Ya namanya ini mungkin salah. Perasaan itu kan ya naik turun gitu. Jadi tidak bisa jadikan ini oh yang bentuk tertinggi adalah seperti itu. Di riwayat ini kan dari Imam Ali bahwa yang misalnya yang meminta karena takut dari hukuman itu adalah ibadatul abid, itu ibadahnya hamba. Hamba saya kan dia melakukan sesuatu karena takut dihukum majikannya. Kalau yang meminta karena mengharapkan pahala itu ibadah tujar, itu ibadahnya pedagang gitu ya. Jadi yang lebih tinggi adalah ibadahnya yang karena cinta, karena syukur gitu. Ya itu memang bisa secara ini ya baik juga gitu. Cuma jangan sampai terlalu ekstrim karena iman, pertama iman itu kan ya perasaan, keimanan itu. Jangan sampai kita pingin seolah di atas itu, tapi sebetulnya kita kosong. Karena pada satu saat kita perlu meminta lindungan gitu. Ya Allah, karena kadang-kadang satu saat kita dihadapkan pada fitnahnya Allah juga kan, menjadikan kehidupan itu tidak lurus gitu ya. Dikasih diuji dengan ujian. Mungkin kalau dalam kondisi ya wajar, tenang-tenang aja dia bisa berdoa begitu. Tapi satu saat di kondisi dapat fitnah berat gitu kan, digoda-godaan berat, itu dia kok harus berdoa, ya Allah lindungi aku dari fitnah, jangan masukkan aku neraka gitu. Satu saat dia akan berdoa seperti itu gitu. Satu saat misalnya dibaca tentang ayat-ayat tentang surga, terus ayat-ayat tentang orang-orang soleh bagaimana hidup sana, maksudnya dia gak meminta gitu. Kalau meminta sombong sekali gitu ya, itu akhirnya masuk ke gitu. Jadi gitu. Jadi boleh master dia meminta ya Allah jadikan saya direktur Telkomsel. Ya? Ya, boleh aja. Tapi direktur yang soleh. Nah gitu. Direktur Telkomsel yang soleh. Ya Allah, saya pengen jadi Telkomsel ini perusahaan. Ya. Direktur kalau. Beribadah gitu ya. Iya. Ya presiden, direktur sosial, jadi presiden Indonesia, jadi menteri apa gitu. Apa yang penting demi ibadah gitu. Untuk dunia nanti seperti korun gitu, ini dapat tapi yang penting itu ibadah. Nabi Sulaiman juga minta dunia dapat dikasih gitu. Nabi Ibrahim lama dapat anak, minta anak dapat anak dua sekaligus nabi gitu kan gitu ya, boleh minta untuk dunia tapi jangan kayak itu di Surah Al-Baqarah juga ada yang kominan nasi ma man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mintanya ya Allah itu dunia aja lupa akhirat gitu kan. Yang betul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu hidayah. Tentang makna hidayah. Tentang makna jalan yang lurus as-sirat al-mustaqim. Ini unik nih, as-sirat al-mustaqim. Kedua ya kata as-sirat. Ibtina as-sirat al-mustaqim. As-sirat itu jalan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada jalan, ada as-sirat, at-tariq, as-sabil, al-fajj, banyak ada puluhan, mungkin sampai 10 mungkin bisa. Artinya jalan semua. Tiap itu punya arti yang berbeda-beda. Ini khusus sirat. Sirat itu adalah jalan, kata Ibnu Qayyim nih. Jalan yang luas, yang lurus, dan sampai kepada tujuan. Gitu. Kalau tidak sampai, tidak kurang dari satu dari sifat itu tidak disebut sirat. Luas, lurus. Mm-hmm. Kalau dia sempit, ya itu bisa tariq atau fajr atau apa. Gitu. Bukan sirat. Seperti ini kalau sekarang kan istilah ada, kalau bahasa Inggris sekarang ada street, ada avenue, ada ada road, ada highway gitu. Bahasa Arab juga gitu. Ya dulu mungkin standarnya beda dengan kita kan. Kalau avenue harus ada gininya, kalau highway gimana. Tapi sirat itu sirat yang gitu. Dia luas, cukup untuk, kalau sempit gitu tidak cukup untuk yang lewat, nggak disebut sirat. Terus dia juga lurus. Terus sampai kepada itu, kalau putus nggak disebut sirat. Itu sirat dari segi bahasa sifatnya begitu. Nah ini mustaqim itu penegasan, karena kalau cuma disebut sirat, karena belum tentu paham. Oh kita ingin sirat, tapi penegasan itu mustaqim. Mungkin kalau ya kalau bahasa Inggrisnya street atau bahasanya strat itu juga dari sirat juga tadi mungkin. Cuma sayangnya diterjemahin. Beda. Tapi beda kalau street ya. Tapi kalau diterjemahin orang Inggris diterjemahinnya the path kan gitu. Sirat termustaqim kan path ya. Tapi path itu kan bisa kecil bisa besar gitu. Ya, kalau street itu biasanya cenderung besar gitu. Walaupun ada yang lebih besar lagi. Tapi itu bahasa Arablah sirat. Sirat artinya begitu, jalan yang besar. Jadi sirat yang awal. Alat dan akhlaan, surat itu sepatnya belum menjelaskan apa aja. Di sini, hada siratun mustaqim berkali-kali itu. Wa ni'buduni hada siratun mustaqim. Memang selalu dijelaskan untuk jalan mustaqim gitu. Wa an hada sabili fattabi'u wa la tabi'u subula. Dipakai sabili, hada sabili. Wa anna sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini selalu, hampir selalu di sirat itu setelahnya mustaqim. Kalau di Al-Quran hampir selalu gak pernah disebut sirat yang kecil, yang belok. Wa anna bunuhi hada sirati mustaqim. Wa anna hada sirati mustaqiman. Selalu sirat di situ tempat. Maknanya mustaqim ya. Ya, mustaqim itu kalau dari segi bahasa, dari istaqomah yastaqimu. Ya. Lawannya iwajja ya'wajju. Ya'wajju itu mencong, mustaqim itu lurus. Tentu saja ya, ini arti sirat mustaqim, jalan yang lurus ini adalah bentuk yang non fisik ya. Kalau kita ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, kita mau ke bandara jalannya belok-belok, nggak nyampe bandara kan gitu. Kalau jalan yang lurus ya, susah ketemunya. Dalam kehidupan ini kehidupan tirkal ayam mudawilu habainan nas. Ya kan, kehidupan ini bergelombang, naik turun. Jadi arti sirat mustaqim pasti bukan bentuk fisik ada jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus tidak selalu mencapai pada tujuan. Tapi jalan yang lurus adalah bentuk majazi dari sebuah jalan kehidupan yang mencapai kita pada tujuan. Pertama, dia jalan yang cukup luas untuk nanti akan dijelaskan ketika surat Al-Mustaqim itu siapa alladzina amta alaihi. Jalan yang cukup luas untuk dilalui, bukan jalan yang tidak cukup untuk orang. Terus yang sampai tujuan, bukan jalan yang membuat kita di ujung jalan bingung. Sampai kita pada tujuan kehidupan, yaitu ya ibadah, ya karena Allah, ya karena Allah. Rasulullah dalam satu hadis memberi ilustrasi tentang siratal mustaqim. Daraballahu matalan siratan mustaqiman. Ya Allah, kalau diilustrasikan gini, daraballahu matalan siratan mustaqiman. Dari seluruh misal, kalau pakai ini pakai dua dimensi dulu. Nah, siratan mustaqiman. Wala jambai sirat surah, ini ada dua, ini ada pagar sur, bukan pagar ya, seperti benteng lah. Surah alaihima abwab, di sini ada pintu-pintu. Gimana kalau pintu? Kalau coba pintunya itu pintu, semua pintu. Jadi kanan pintu. Wa alaihima abwab mufattahah. Wa alal abwab sutur murkhah. Di sini ada sutur, ada tirai. Setiap pintu ada tirainya. Itu ada tirai. Wa fi ra'si sirat da'in, ya tuh sini ada yang penyeru lah, penyeru pakai gambar lah. Nah, gitu. Penyeru, tapi penyerunya untuk malaikat atau apa? Terus di atas ini, di atas sirat ada lagi di atas ini, kalau pakai ini di atasnya lah. Di atasnya ada penyeru lagi lah. Pakai gambar kita yang apa? Oke. Yang di sini menyerukan hadza siratun mustaqim udkhuluhu, masuklah kita. Ini menyeru dari ada di sini menyeru kalau orang berbelok la tadkhuluhu, jangan masuk. Ini jalan ini siratal mustaqim adalah agama Allah. Sedangkan pintu-pintu ini adalah mahrimullah, yang haram-haram nih. Kalau orang mau ke sini ada yang menyeru jangan ini. Yang ini adalah kitabullah kata Rasulullah. Yang alas. Sedangkan ini wa'idul muslim, wa'idullah fi qalbin muslim. Penasihat yang ada dalam hati. Hati nurani lah bisa diatakan gitu. Ya, jalan Allah itu jalan yang lurus jelas gitu. Petunjuknya kita buka, tubuh masih tahu nih jalan Allah itu begini. Nanti ketika kita berjalan ada godaan-godaan kiri kanan. Itu kalau belok kiri kanan gitu ada godaan. Ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu. Itu bisa orang digoda dari sisi kiri syahwat. Ada orang misalnya dia mampu mendekat syahwat, tapi dia punya apa namanya cara pemahaman yang berbeda syubhat gitu. Itu lain lagi. Dia bisa mendapatkan syahwat tapi tidak bisa memahamannya, memahami Islam dengan cara yang berbeda. Ada misalnya semaunya bisa juga syubhat, bagus syubhat ya. Pemahaman-pemahaman yang melenceng gitu. Itu ada setiap kita mendekati ini, itu kalau hati kita mendengarkan peringatan dari Allah itu bisa kedengaran. Ini haram, jangan. Ini salah, jangan diikuti. Iya, kalau hati yang bersih dia dengar. Kalau hatinya ditutup, nggak kedengaran itu teriak-teriak juga lagi ada ininya. Iya, dosa itu membuat kita sulit. Karena kenapa? Karena kita jadi terbiasa dengan kesalahan. Pertama terbiasa, kedua merasa enak, kayak gitu. Ketika ada yang katakan, ini kok kayak salah ya? Ah nggak apa-apa benar, sih percaya kebenaran. Itu yang membuat dia tidak bisa mendengar. Ketika dia belum pernah makannya juga halal gitu, sensitif dia, oh, salah gitu. Itu yang membuat hati itu siratul mustaqim. Ada siratul mustaqim, ya. Yang ditekankan sifat mustaqimnya, ya kan? Bukan siratul wasi, jadi kan karena ada jalan yang luas, juga bukan siratul muasil, karena arti idina ini sampai pada tujuan. Jadi bahwa itu sirat itu harus sampai tujuan sudah terwakili. Kalau luas nggak terlalu, yang penting adalah dia jalan yang lurus sampai pada surga Allah, kebahagiaan, jalan yang benar gitu. ihdinash shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Apa tanda-tanda bahwa jalan ini lurus? Ya, itu. Yang pertama tadi kitabullah ada kitabullah, ada sunnah. Jadi kalau cuma ngandelin tadi, misalnya ini kan gimana apa namanya? Ilustrasi dari Nabi Muhammad SAW, ngandelin dari hati gitu ya. Dia tidak tahu ke depan jauh gitu, paling tahu yang di depan matanya. Wah, ini salah ini. Jadi jalannya paling akan goyang juga gitu. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an, hidup kita adalah untuk ibadah. Oh, sudah ibadah lurus kan gitu. Kalau kita berpikir ke dalam, kita perlu berpikir panjang untuk apa sih? Walaupun akan ketemu juga. Gitu. Kita sempat menjelaskan tentang surat An-Nur kan, bahwa masal nurihi kamisqatin fiha misbahun misbahu. Jadi memang hati mukmin itu ada cahayanya, meskipun belum dapat dari cahaya dari luar, dari wahyu, ada cahaya di dalam. Tapi tentu saja cahayanya tidak sekuat cahaya di luar. Karena itu tetap bisa salah dalam masalah-masalah yang detail. Kalau masalah-masalah global mungkin hati masih ya bisa bedakan kesalahannya. Nah, tapi hal yang jelas, cara sholat begini, kalau begitu kok pakai hati sendiri, ngarang-ngarang sendiri nanti sholat ke barat, ke timur, dia tidak bisa beribadah dengan yang lain karena tiap orang punya pikiran masing-masing. Nah, mungkin sholat paling ngarang 5 kali sudah doa paling kali 5 kali karena kan sudah asap kan sesaat. Iya, itu membuat kita penakalnya itu gitu. Apa namanya, nyala ini sinyalnya sehari 5 kali kan tuh udah sinyal yang besar tuh kan, ada sinyal yang kecil di antara salat-salat itu ada. Minimal ketika salat kita katakannya Allahu Akbar kepada Allah. Setan ya dikondisikan seperti hadis kan, kalau azan itu setan kan lari. Nah, itu kita kan kalau kita mau ini ya suasana ketika kita sholat dengan suasana di ketika Ramadan. Kan ketika Ramadan Allah katakan, Rasulullah katakan setan diikat. Gitu. Ketika sholat waktu azan, terus setan lari. Gitu. Ini ada kemiripan kan? Kalau kita rasakan memang ada kesamaan ketika kita sholat. Yang ketika waktu Ramadan kita puasa, itu ibadah gampang, pikiran juga lurus. Itu kalau lagi sholat kan, kalau tadinya ini mesti dendam kalau orang begitu ya. Dendam. Ketika sholat itu bisa hilang lagi tuh pikiran itu kan. Marah jadi tenang lagi, ya harusnya saya gak begini gitu. Yang tadinya marah gitu, kalau kita khusyuk, ada yang sholat gak khusyuk, gak efektif, sholatnya gak berfungsi. Ketika khusyuk itu ya, pikiran-pikiran salah itu lurus lagi gitu. Tadinya kesel begitu setelah, oh, ya udahlah gitu, karena ini gitu kan, ya sih gitu ya, kita relakan aja, gitu. Sabar aja, itu buat, mungkin itu kita, emang betul-betul seperti lurus gitu, kalau gitu. Tadi jemeran sedikit tuh, ada rambut ya, ketengah lagi. Itu nikmatnya jadi para mukmin. Kalau Rasulullah satu saat juga pernah mau mengibaratkan sholat itu seperti angin, bukan akhir, sungai. Aro'aitum bi anna nahron jariyat bi aro'aitum bi nahrin jarin ya kasiru minkum jidiyaw kalatam akum samarrat. Gimana kalau di rumah ada sungai yang mengalir, setiap hari kamu bisa mandi di situ 5 kali. Maksudnya gimana bersihnya? Bersih sekali gitu. Mandi sehari 2 kali aja bersih gitu. Kalau untuk ukuran orang selain orang Asia Tenggara, mandi seminggu sekali itu rajin. Sekarang kita yang mandi setiap hari bagus, ya, alhamdulillah kita. Kalau di Eropa sebulan sekali mungkin. Bangun berangkat kerja cuma semprot saat jalan mandi, itu kalau serius banget baru mandi. Itulah, mudah-mudahan aja itu juga jadi kelebihan orang Indonesia yang lebih bersih. Misalnya Indonesia rajin mandi tapi lingkungannya masih kurang. Taharah itu bagian dari hidayah juga ya, shiratal mustaqim. Nah, nanti ada perincian shiratal mustaqim itu sifatnya selain lurus. Orang yang dapat shiratal mustaqim itu alladzina an'amta alaihim. Bukan orang yang susah, orang susah gitu. Memang ada cobaan-cobaan, tapi sebetulnya mereka dapat nikmat, ya kan gitu. Shiratman jalan ke siapa? Jalan orang yang dapat nikmat. Alladzina an'amta alaihim. Siapa yang dapat nikmat? Kalau di surat An-Nisa dijelaskan tuh, dan yang antara ini dengan Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, dan Shalihin. Orang dapat nikmat itu Nabi, orang yang jujur siddiq itu disayang bahasa Indonesia. Enggak tahu. Bahasa lain juga selain bahasa Indonesia bisa enggak? Siddiq itu orang yang siddiq itu benar, jujur, konsekuen gitu. Itu satu kata. Kalau orang yang jujur kan konteksnya dia mengatakan apa yang sesuai dengan yang dia tahu gitu. Tidak membohongi kan jujur. Tapi bisa jadi orang jujur salah. Artinya karena memang informasinya salah gitu. Itu enggak ini juga dia shodik dalam satu itu tapi ngewer musim. Shodik ngewer musim. Dia jujur tapi tidak pas. Atau dia jujur tapi enggak konsekuen misalnya. Ya satu saat dia jujur tapi satu lagi dia nah itu kalau si siddiq pun itu orang-orang yang ya dia jujur gitu bisa dipercaya terus dia akurat dalam konsekuen apa yang harusnya dia lakukan nggak bisa tidak perlu memanipulasi atau apa gitu. Siddiq pun hasil orang-orang yang siddiq pun jujur yang tulus yang konsekuen gitu. Ya, seorang seperti Jatuh Sri Abu Bakar kan, dia bukan hanya cuma jujur, tapi kalau dia dijanji dia laksanakan. Kan pernah gini, anaknya Asma itu diramar anaknya atau Aisyah, ya? Aisyah itu Rasulullah menginginkan dapat wahyu bahwa Aisyah itu adalah istrinya. Ada waktu wah saya sudah janji dengan ini mau menjodohkan dia dengan ya siapa Utbah misalnya. Wah, saya enggak mungkin ngajinya. Gimana lamar Rasulullah dengan Rasulullah kan? Ini sebenarnya janji-janji sama-sama berjanjian tepati. Oh, bahkan harus bilang ke ini. Entah gimana diplomasinya saya agak yang jelas dia enggak mengatakan saya batalkan enggak. Gimana dengan ini? Ternyata yang ini juga kamu. Yang ini orang kafir nih. Ternyata dia dijadikan sebelum masuk Islam. Ya. Dia diberikan di sini. Saya enggak mau gitu ya, akhirnya jadi enggak batal. Ya gitu. As-siddiq pun Latin anak talen selain Nabi as-siddiq pun syuhada was-shalihin orang syuhada orang yang mati syahid. Yang mati syahid itu ada dua macam. Ada yang mati syahid memang syahid fisabilillah, gitu. Ada yang syahid tapi bukan fisabilillah seperti Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Al-mabunu syahid, al-mab'unu syahid, wa sahibul hadam syahid. Orang yang mati karena sakit perut, ada mati karena wabah ya ta'un itu wabah yang ketimpa bangunan itu syahid. Itu pernah Rasulullah. Man syahid fi ummati? Qala syahid fi sabilillah. Kata Rasulullah, kalau begitu sedikit syahid kalau cuma fi sabilillah. Bin sebut maksud itu syahid. Ya, Allah alam apakah setiap maknanya setiap yang meninggal dengan sebab itu juga kedudukannya sama dengan syuhada apa-apa. Tapi Rasulullah katakan mereka syahid. Syahid. Kemungkinan dinamakan syahid itu karena mereka yasyhadun khalq. Jadi nanti hari kiamat kan ada umat semua umat-umat tuh ngingkari. Umat Nabi Nuh ngingkari, umat Nabi ngingkari Rasulullah. Allah tidak pernah mengutus Rasul kepada kami. Bagaimana saya sudah mengutus Rasul? Enggak pernah datang tuh para nabi-nabi gitu. Tanya, terus siapa yang para nabi itu? Siapa yang menjadi saksi kamu bahwa kamu sudah menyampaikan risalah itu? Kata para nabi, umat Muhammad. Umat Muhammad bersaksi. Kami bersaksi bahwa para nabi itu sudah menyampaikan. Apa ini dalilnya? Ya kami baca dari kitab Allah. Kepada Allah yang ngomong-ngomong gitu. Yaitu umat yang bersyahadah, syuhada ala nas, kuna rasulullah alaikum syahidah, itu syuhada, di antara makna syahid, itu syahid ya, kemana syahid ya banyak lah, syahid itu meninggal tidak, masuk surga tidak dihisab, tidak diadab, dilewat gitu, harus sebelum meninggal juga ruhnya sudah langsung ke surga, ada kalau orang biasa kan meninggal ya ruhnya di alam barzah, gitu. Kalau syuhada ruhnya sudah di surga. Ada orang soleh, soleh adalah orang soleh yang beramal soleh, yang kesolehannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. itu alladzina an'amta 'alaihim. Orang yang dapat hidayah, orang-orang yang dapat nikmat. Sesulit-sulitnya cobaan di dunia itu masih lebih banyak nikmatnya. Karena tabiat cobaan di dunia itu babun mungkin sifatnya bisa begini, babun babin umum fikir rahmah ada pintu nih. Di dalamnya itu ada rahmah, rahmah itu kasih sayang. Wabah akhiruhu di luarnya ini kelihatannya seperti azab. Kelihatannya azab. Berarti ini susah. Pas masuk ternyata semuanya kenikmatan. Dan hufatul jannatu bil makari. Jannah itu, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang susah yang dimuji gitu. Tapi di dalamnya jannah itu, di luarnya enggak. Cuma lapisan luarnya aja. Sementara anak hufat bisyahwat. Kalau kita ngikutin syahwat aja ya masuknya nar. Tapi kalau kita ngikutin yang ya mengendalikan hawa nafsu masuknya jannah. Jadi orang yang dapat hidayah tuh an'am ta'alaihim, cuma mereka cuma sekedar bersabar menembus itu. Termasuk Islam, termasuk Islam. Harus sholat, harus ini, gak enak lah. Mendingan agama lain, saya gereja juga seminggu sekali itu juga tak wajib. Yang penting bayar iuran, gitu. Kayak itu, ya, Islam setiap hari ya, setiap hari, gitu. Soalnya jihad lagi, mereka yang harus ngapain. Dan maksudku, dapat nikmat lagi, walaupun dalam terbahasa terdapat nikmat ini, mungkin contohnya nikmat. Nikmat yang paling besar iman. Dan iman itu membuat semua jadi nikmat. Ya kan, lapar enggak boleh puasa nih. Ketika dapat cobaan, dia bisa bersabar karena yakin ada pertama yakin ada pahalanya, kedua yakin ada akhirnya. Ya kan, inna ma'al usri yusra gitu. Apapun sulitnya pasti berakhir. Dan kesulitannya kita ini kisah kita itu karena kita yakin ini adalah ada pahalanya dan ada manfaatnya juga untuk bahkan di dunia gitu. Islam adalah nikmat. Mukmin itu inna ajaban li amir mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Mukmin itu selalu urusannya baik. Kalau dia dapat cobaan dia sabar, itu baik. Kalau dapat kenikmatan dia syukur. Baik juga gitu. Jadi alhamdulillah anam ta'alaih yang betul kalau kita tahu gimana dapat hidayah gitu. Kita hidayah ini adalah menyampaikan kepada bersama orang yang dapat nikmat. Bukan bahasanya bukan sirat an-ni'am, itu jalan kenikmatan, bukan. Tapi jalan orang-orang dapat nikmat. Jalan. Iya, isinya bukan hanya kenikmatan, ada cobaan, tapi ya mereka semua dapat nikmat. Dan nikmat itu lebih besar daripada kesulitannya. Ya. Ghairul maghdubi 'alaihim waladhdhalin. Itu. Jalan orang yang akan mendapat nikmat. Iya, orang yang sudah mendapat nikmat. Itu bahasanya pakai sudah. Lafaz madi, apa? Fi'il madi. Alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Gitu. Sudah dapat nikmatnya, maka sebelum dapat hidayah sudah dapat nikmat orang sebetulnya. Jadi mau kaya mau miskin terasa enak aja gitu. Ya dia terasa bahagia aja gitu. Walaupun ya tidak mesti harus. Harus kaya. Tidak wajib untuk jadi orang kaya, tapi wajib untuk jadi orang bahagia. Ada orang kaya nggak bahagia kan nggak enak juga. Yang penting bahagianya itu. Walaupun kita juga tidak terjebak pada ini. Pada materialisme menggantungkan kebahagiaan pada materi. Ada spiritualisme itu justru mengatakan kebahagiaan itu ketika kita bisa mengingkari materi. Itu juga salah. Islam itu tengah. Dia tidak mengingkari materi, dia juga tidak memuja materi. Materi itu sarana. Ketika ada dia bisa membantu, ketika enggak ada cara lain gitu. Untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu. Jadi kaya wajib. Jadi kaya. Ya bagi yang mampu wajib lah. Sian nanti yang ini stres. Ya yang berusahanya itu wajib. Berusaha itu wajib. Kan Allah yang dipuji kan orang yang berzakat, yang menerima zakat sih nggak dipuji. Dia kalau bersabar dipuji. Gitu. Tapi kalau menerimanya bukan. Gitu. Hanya ada orang-orang soleh di ini kan tidak diajarkan minta-minta. Kalau Buddha kan biksu-biksu itu kan keliling kan. Dia berdi di Thailand itu biksu tuh. Tetap dari keliling itu. Jadi kita mau di dalam hadis dilarang sekali orang mau minta-minta itu. Nah, ya 5 menit lagi tanggung kalau mau jelaskan anut. Gue itu waktu balai walaupun dan sekalian ini lah sekalian al-baqarah maksudnya. Gue itu waktu balai walaupun sisi hitam dari dunia itu kan itu Ini siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yang hitam ini. Hitam ini macam-macam nih warnanya, penting juga untuk menghasilkan detail. Nah, seringkali kalau terlalu global membicarakan hal-hal yang buruk itu, nanti sering terjatuh. Ya, insyaallah betul. Sebenarnya pekan depan enggak ada salah. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.